لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد Ayyuhal Rabbuna Jalla fi Ulah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hadhihi jahannamu allati yukadzibuha al-mujrimun. Yatuufuna bainaha wa baina hamimin aan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَكِئِنَ عَلَى كُرْسِيٍّ مَرْفُوعٍ مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَّ الْجَنَّتَيْنِ جَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ قَالَ بِدِينِ أَعْزَكُمُ اللَّهُ فِي سُورَةِ الرَّحْمَنِ آيَاتِ 42 وَسَتَلَاهِنَا Allah Subhanahu wa ta'ala fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat matahari dari nikmat-nikmat Rabbu yang engkau gunakan, yang tidak kau syukuri. Mestinya kita mengakui nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semestinya pula kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara dan jalan memanfaatkannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dipakai untuk bermaksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala hadhihi jahannam allati yukadzibu biha al-mujrimun. Dikatakanlah kepada orang-orang mujrim para pelaku dosa, sesuai dengan ayat-ayat yang sebelumnya, orang-orang membangkang, orang-orang jauh akan menentang kebenaran. Maka ketika mereka dimasukkan ke alam akhirat, dia pun dimasukkan ke dalam neraka jahannam dan dikatakan kepada mereka, hadihi jahannam illa neraka jahannam walau itobir. Ketika dulunya mereka di dunia mendustakannya dan tidak meyakini adanya hari kiamat apalagi azab, pokoknya mereka tidak mau beriman. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan mereka ke dalam neraka jahannam dan dikatakan kepada mereka, hadihi jahannam, inilah jahannam yang kalian dulunya dustakan, yang kalian dulu tentang. Alihi jahannam allati yukadzibu biha al-mujrimun. Masya Allah. Alihi jahannam allati yukadzibu biha al-mujrimun. Rasakan. Dan yang lain kita harus mengatakan, buku masa sakar. Rasakanlah betapa pedihnya neraka sa'ar. Yatufu bainaha wa baina hamimin aran. Terkadang mereka diadap dengan api, terkadang pun dibakar mereka sampai meleleh, sampai hangus. Dan terkadang juga mereka diberi minum dari air yang sangat-sangat panas. Kalau mereka dibakar, begitu matang daging-dagingnya mereka. Kullama nadijat jubuhum badanan judan jirahadiyatum ul'adad. Setiap terbakar kulit mereka diganti lagi dengan atau dikembalikan kulitnya dan dibakar lagi, demikian seterusnya. Dan di kalian lain mereka diberi minum, karena mereka adalah orang yang sangat dahaga, sangat-sangat dahaga. Dari ketika mereka berdiri di mahsyar, mereka tidak minum. Selesai dari mahsyar, orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa diberi kesempatan untuk minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan jaminan siapa yang meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya ma'adah abadi. Dia tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Maka ketika dia dimasukkan ke neraka orang kufar ini, tentunya dalam kondisi dahaga. Mereka diberi makan dari buah zakum. Ya kata Allah Subhanahu wa taala, makanan berbahan neraka, la yusmin wa la yughni min ju'. Tidak membuat gemuk. Jangankan membuat gemuk, membuat kenyang saja tidak. La yusmin wa la yughni min ju'. Rasa lapar yang ada pada mereka juga tidak terpenuhi, tercukupi. Barakallahu. Kemudian makanan-makanan mereka pun sudah penampilannya mengerikan. Pernah buah zakum ini yang dikatakan oleh Subhanahu wa ta'ala, buah itu sama seperti kepala-kepala syaitan. Penampakannya mengerikan, aromanya busuk, rasanya sangat tidak enak. Tapi mereka harus makan. Dan ini masih termasuk bagian dari penyiksaan atau siksaan untuk mereka. Begitu mereka makan, mereka butuh air. Mereka minta air. Dan air ini sangat menyiksa para ulama. Air yang mereka minum, itu akan menghancur lelehkan jasad mereka. Ketika mereka mendekatkan ke muka mereka saja, mereka sudah meleleh wajah mereka, daging mereka dengan uap panas dari air minum yang mereka akan minum. belum lagi apa yang disiram di atas kepala mereka. La haula wa la quwwata illa billah. Ini yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, ya tusuna bainaka wa baina hamimin an. Barakallahu fiik. Air yang mereka minum ini akan menghancur lelehkan, memotong-motong usus-usus mereka, lambung-lambung mereka. Jadi begitu mereka masuk, ini adalah meleleh semuanya. Dari wajahnya sampai perutnya sampai ke bawah, meleleh semuanya. Tentunya tidak akan pernah mereka bisa mati. Walaupun asbab kematian sudah datang kepada mereka. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ja'alul mautu min kulli makan wa ma huwa bimayyit." Dia didatangi oleh sebab kematian dari semua penjuru, dari atas, bawah, muka belakang, kiri kanan. Sebab al-maut. Ya, kalau di dunia ini kan asbab kematian kan sangat banyak. Barakallahu. Sampai orang mati tidak nampak ada sebab yang lahir. Cuma tidur saja, sehat-sehat saja. Dan tidur sebenarnya tidak bangun-bangun. Ada yang begitu. Barakallahu. Ada yang cuma kaget. Kan? Ada yang cuma terjatuh. Dan seterusnya. Di dunia ini ya sebab banyak. Dan orang pada mati dan akan harus mati. Tapi di hari akhir tidak ada yang namanya kematian. Kehidupan kekal abadi diberlakukan untuk umat manusia dan jin. Wajahul maut ini maka dan dia didatangi oleh sebab-sebab kematian dari semua penjuru, sudah dipentungi, digodam, dibakar, macam-macam. Barakallahu fiik. Yang sana jadi dunia orang sedikit saja sudah bisa mati, tapi di sana tidak akan. Wa ma huwa bimayyit, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak pernah bisa mati. Barakallahu fiik. Sebagaimana pengakuan mereka, Rabbana amatana tsnataini wa ahyaitana tsnataini fa'tarafna bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabil. Rabbana, di para pemeraka mereka mengatakan, Rabbana amatana tsnataini wa ahyaitana tsnataini fa'tarafna bi dhunubina. Wahai Rabb kami, kau telah menghidupkan kami dua kali dan mematikan kami dua kali. Fa'tarafna bi dhunubina, maka kami pun mengakui atas dosa-dosa kami. Pengakuan yang tidak ada artinya. Pengakuan yang tidak ada manfaatnya. Pengakuan yang bermanfaat ketika itu kita lakukan di ketika Allah masih memberikan kesempatan untuk berbuat di muka bumi ini. Barakallahu. Adapun kalau sudah di dalam akhirat, baru mengaku, baru menyesal, pala yang pak, maka tidak ada manfaat. Fa'tarab nabi dunubina fahalila uruji min sabi'il, adakah gerangan jalan keluar dari neraka ini? Bisakah kita keluar? Adakah yang bisa memberi syafaat? Adakah yang bisa membela? La haula wala quwwata illa billah. Yatufuna bainaha wa baina hamimin. Bergantian dibakar, disiram dengan panas, dengan air panas. Diminumkan dengan air panas. Agar Fabi ayya la yarabbikum ma tukadziban, maka nikmat mana lagi dari nikmat-nikmat rahmat yang kau dustakan. Setelah Allah menceritakan tentang penghuni neraka dengan siksaannya yang begitu pedih, Allah mengisahkan kepada kita atau menceritakan kepada kita tentang hambanya yang soleh yang akan menghuni surganya. Allah Subhanahu wa taala waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan jin atau manusia, dia khawatir posisi dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya, sehingga dia berbenah, dia memperbaiki diri di dunia ini. Dia khawatir kalau nantinya dia disiksa, takut dia kalau nantinya dia diadab. Dia mengkhawatirkan kedudukan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia takut akan kedudukan Allah Subhanahu wa taala di hadapannya, sehingga dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal saleh dan meninggalkan maksiat. Baik. Khafa maqama rabbih. Mereka ini akan mendapatkan jannatan, dua surga. Masya Allah. Ayat ini serupa dengan ayat yang ada di surah An-Nazi'at. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amman khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiya al-ma'wa." Barang siapa yang khawatir, takut akan dirinya nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memperhitungkan amal-amalan dia, sehingga dia di dunia ini dia melarang dirinya dari mengikuti hawa nafsunya yang merusak. Wa amman khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa, fa'innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat dia kembali. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk siapa saja yang takut, khawatir akan dirinya diadab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, baik, untuk segera memperbaiki diri. Siapa yang melakukan ini maka untuknya jannatan. Bagi ayyala rabbikum atukadziba, maka nikmat mana lagi dari nikmat-nikmat Rabbmu atau nikmat-nikmat Rabb kalian yang kalian dustakan. wahai jin dan manusia. Dawata afnam, dua surga ini kata Allah Subhanahu wa taala. Dawata afnam, dua surga ini memiliki barakallahu'alaikum pemandangan yang sangat indah, ditumbuhi oleh buah pepohonan yang berbuah, buah-buahan, tapi ayat Allah yang lebih kumatukan tiba, buah-buahan ini barakallahu itu ketika barakallahu itu dalam kondisi siap panennya betul-betul sangat menakjubkan. Jangankan di surga, yang tentunya tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan dunia kita ini, di dunia saja sungguh sangat luar biasa. Baik, ketika kita masuk di perkebunan buah-buahan, sangat indah, perasaan kita sangat senang walaupun bukan punya kita. Cuma sudah melihat, masya Allah, dengan buahnya yang sudah ranum siap untuk dipetik. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, qutufuha daniyah. Qutufuha daniyah. Untuk dipetik dari jarak yang sangat dekat. Tidak perlu manjat, tidak perlu pakai tangga, tidak perlu pakai cokelat, tidak perlu melempar. Barulah ini. Qutufuha daniyah sangat-sangat dekat. Masya Allah. Tapi yang jala yang berhubung dengan iman, maka nikmat mana lagi dan nikmat yang akram kalian yang kalian dustakan. Fihi ma'ayna ni tajriyan. Fihi ma'ayna ni tajriyan. Di dua surga itu ada mata-mata air yang mengalir. Barakallahu fiik. Menyingkat tentang apa? Kesuburan, menyingkat tentang kesegaran, menyingkat tentang keindahan, menyingkat tentang keteraturan. Agar keteraturan yang luar biasa. Baik. Sekali lagi kita katakan, pertumbuhan yang ada di dunia ini saja yang begitu canggih, pengelolaan pengairannya, pengelolaan berbagai macam. Jadi, kita akan terheran-heran, terkagum-kagum dengan keindahan tertata rapi. Indah sangat. Dan ini sangat disenangi oleh orang-orang. Jadi, di dunia saja orang senang untuk mendatangi kebun yang dibuka untuk umum. Siapa yang masuk bayar 25.000. Silakan makan sepuasnya di dalam. Sambil membawa pulang 1 kilo. Kalau dia 1 kilo harus bayar. Masya Allah. Orang ramai-ramai pada datang. Bukan cuma sekedar buahnya itu yang enak untuk dimakan, tapi memandangi buah-buahan ini ketika masih di pohonnya. Masya Allah. Fihi ma'ainani tajriyan. Ada mata air di sana, sungai yang mengalir. Tadi ayah lalai rohikum aku ketiban. Maka nikmat mana lagi dari nikmat roh kalian yang kalian bisa. Fihi ma'min kulli baqiyatin zawjan. Di dalam dua kebun ini, dua surga ini, semua jenis buah-buahan. Semua jenis buah-buahan. Barakallahu. Setiap jenisnya dua macam. Zaujan. Barakallahu. Disampaikan hal yang demikian ini cuma sekedar ditakrib paham untuk mendekatkan pemahaman kita. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun." Setiap mereka diberi rezeki berupa buah-buahan. Al-Hadalati Ruziqana Min Abel. Mereka pun mengatakan, seperti ini juga yang dulunya kita diberi di dunia. Yang terulama kita mengatakan bahwa ya sama kurang lebih bentuknya. Daripada itu yang mengatakan hanya namanya saja yang sama. Walahum fiha azwajun mutahharah, dan untuk mereka di dalam surga itu istri-istri yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari kalangan bidadari. Barakallahu fiik. Istri-istri ini kata Allah Subhanahu wa taala mutahharah. Disucikan, suci dari akhlak-akhlak buruk dan perangai-perangai yang jelek. Barakallahu fiik. Suci dia. Demikian juga suci dia dari penyakit-penyakit. Barakallahu fiikum. Sebagaimana yang ada pada perempuan-perempuan yang ada di dunia ini, penyakit-penyakit yang banyak, khusus penyakit wanita, khusus yang berhubungan dengan wanita. Mereka suci, tidak lagi haid, tidak lagi nifas, apalagi keputihan. Mereka suci, bersih dari semua kekurangan-kekurangan. Tidak ada penyakit sama sekali. Dan mereka kekal di dalamnya. Kita kembali kata Allah Subhanahu wa taala, "Bi'imami kulli faakihati zawjan," dari berbagai macam jenis buah-buahan. Kalau antum masuk ke toko buah, kalau toko buah kita ini belum lengkap sebenarnya, toko buah ini yang di pasar-pasar ini ya, yang di oto, di mobil ini. Tapi di daerah-daerah tertentu, masya Allah, betul lengkap. Toko buah memang buah. Dan berbagai macam jenis buah-buah. Subhanallah. Masuk saja sudah senang. Barakallahu fiik. Lihat berbagai macam. macam jenis buah-buahan. Senang melihat. Walaupun belum dibeli. Fabi ayya ala ibadikum atukan tiba, maka nikmat mana lagi dari nikmat-nikmat Rabb kalian yang kalian usahakan. Muttaki'in ala rusyin bata'inuha min istabraq wajadal jannatain dan. Muttaki'in, mereka barakallahu bikum, mereka bersandar-sandar itikaf di atas dipan, di atas ranjang yang dihamparkan di atasnya barakallahu bikum kain sutra tebal. Muttaqin ala rusyin bata'inuha min istabraq wajanal jannatain idan. Dan buah-buahan yang ada padanya sangat mudah dan dekat untuk dipetik. Dari manapun mereka menginginkan untuk memetiknya, mereka bisa memetiknya. Barakallahu. Baik, barakallahu. Dari mana mereka memperoleh buah-buahan itu, kebun-kebun itu, dari sejak mereka di dunia. Setiap mereka bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil, ditanamkan untuk mereka pohon-pohon surga. Barakallahu fiik. Semakin banyak mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak pula pohonan atau kebun-kebun dia nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa jannal jannatain idan. Dimanapun mereka menginginkannya, mereka langsung bisa memetiknya. Begitu dipetik, langsung muncul lagi buah di tempat yang dipetik tadi. Tidak perlu nunggu berbunga, tidak perlu nunggu harus dipupuk lagi. Barakallahu, tinggal menikmati. Karena di surga tempat memanen, dan di dunia inilah tempat kita menanam, tempat berusaha. Barakallahu fiik. Wa jannal jannatain idan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi dari nikmat-nikmat Rabb kalian yang kalian dustakan. Semestinya dipanggil semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu. Bukan berarti kita tidak pernah lalai. Boleh jadi kita lalai, kita keliru, kita tergelincir. Tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanggil kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Barakallahu. Silakan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap Anda melakukan maksiat. Barakallahu. Silakan istighfar dengan istighfar yang banyak setiap Anda berlaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini banyak melakukan maksiat. Barakallahu fiik. Jangan pernah ada yang mengatakan, "Oh, nah Anda, ada dosa kita hari ini." Subhanallah. Baru aja antum melek keluar dari rumah, begitu banyak aurat perempuan yang antum lihat yang tidak halal untuk Anda lihat. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian Anda mengatakan tidak ada dosa saya hari ini. dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa hati. Maka silakan barakallahu fiik untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang sudah demikianlah. Barakallahu fiik. Tinggal kita banyak-banyak doa, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk meninggalkannya. Berusaha untuk meninggalkannya. Barakallahu fiik. Dengan cara memanfaatkan waktu itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu itu satu. Kapan kita tidak memanfaatkan untuk kebaikan, maka akan termanfaatkan untuk kejelekan. Barakallahu fiik. Maka bagi siapa saja yang banyak melakukan maksiat dan dosa, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dihadirkan kepada dirinya muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya dia memperbanyak membaca Al-Qur'an dan mentadabburinya di waktu-waktu senggangnya. Dia memanfaatkan itu sehingga biidznillah menjauhkan dia dari perbuatan maksiat dan dosa. Ini barakallahu fiikum yang bisa kita sampaikan di pertemuan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kita untuk selalu mentaatinya, melakukan amal saleh dan menjauhkan diri dari maksiat dan dosa. Ilahuna subhanahu wa ta'ala ka syallahu alaihi wa sallam.